Aja kandake bapakmu nanti kapok, aku kapok ora bakalan nyolong maneh. Ngono. Saiki yo gak mandi blas, nyolong jambu konangan sing duwe wedheke. Ayo nyolong jambu, kandake bapakmu. Kandake, bapakku nang dhuwur kan. Malah bapaknya dibengok. Bapak, aku arep dikandake pian. Ya Allah. Bu. Bu. Mbok gak semangat tok, Bu. Pengen gadah anak sing sregep maca Quran napa mboten? Lan jenengan piyambak nggih sregep maca Quran? Pret. Bapak. Bapak. Pengen gak ada anak sing sregep wiridan napa mboten? Jenengan piyambak nggih sregep wiridan? Mbel. Lengono kok. Ibu-ibu yang pengen gak ada anak sing sregep maca Quran, Bu, jenengan nek bakdo maghrib ngoten niku nyekelo Quran. Cekelen tok ae wong pancen ra iso maca. Dadi cekeli wae syaraté ambek dibuka ning terus lambemu mangap-mangapo. Pokoke maca Quran, buka nyekel Quran dibuka ambek lambemu umi-umi. Nggih? Hoi. Lah sing diunekke njur apa? Ya sak isomu, isomu wal asri ya wis wal asri niku wae diwaca terus. Ning jo banter-banter mengke konangan anake. Sinarun sober. Diwalek sret. Sinarun langsung sober. Walek sret. Apa maneh tepak ana anake? Ya ngono cepet ilih malek. Sinarun sober sret. Langsung sober sret. Langsung ini sober seret, langsung sober seret, langsung ini sober seret, langsung ini sober seret. Ini anaknya sampean yang roh seneng, bu ternyata pinter maca Quran nih. Angger sedilu malik, mosok 10 menit kok tekan jus selikur. Hebat tenan nok bu ini. Oh panjen bu ra iso maca. Tahu lek nyekel Qurane kualik saestu. Ya terus diwaca wae gek karo nganggo kacamata sing uwomba niku. Bismillahirrahmanirrahim langsung sober sret. Bismillahirrahmanirrahim sober sret. Langsung sober sret. Sober sret. Anake malah bangga rakon ibuku tibake top tenan. Maca Quran ambek Malik bareng iso. Memper kualik ra roh. Bapak Bapak, jenengan yang pengen kagungan anak sing sergap dikir, sergap wiritan, jenengan kulek mari maghrib, nyekelo tasbih, nang diumet no, nyekelo tasbih nang diumet ke, wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer. Nah terus. Cangkemmu, kok cangkemmu? Lami. Yo, ngeseso. Ngeses maca wiridan karo muter tasbih. Ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah, ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah. Wer wer wer wer wer wer. Ya Hadi ya Alimu ya Khabir ya Mubin, ya Hadi ya Alimu ya Khabir ya Mubin. Wer wer wer wer wer. Apa mana pas diingeti karo anak get ke leh mumet ke ya sami'u ya basir ya sami'u ya basir war war war war war war war ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim lah nek mboten saged dikir wiridan pripun wong Demak kok ora iso dikir sapes-sapese ya mosok subhanallah subhanallah subhanallah pokoknya ngesese lah. Subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah war war war war war war diingeti karo anak war subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah war. Halo halo dene wis kadung kaku ilate mboten saged mungel Arab ya pokoknya ana ngesese lah sumiyati sumiyati sumiyati war war war war

putrane gelem ngaji no TPQ madrasah diniyah no pondok pesantren. Delek no pondok pesantren, ojo kuatir. Ora-orane nek putrane sampeyan didelek ten pondok pesantren terus kaliren, mati kelaparan enggak mungkin. Terus gaptek. Terus kuper. Terus anake sampeyan ketinggalan zaman meskipun di pondok pesantren enggak boleh pegang HP, enggak boleh bawa HP misalnya. Eh, ojo kuatir. Anak sampean gak bakal kalah karo sing kuliah-kuliah. Soalnya anak sampean langsung di bawah penjagaane Gusti, direksa dening Gusti. Mantep numpak perahu. Neng milih perahu yang sing tepak, aja nganti praune bocor. Perahu bocor ditumpaki, klelep. Ngelek pondok pesantren niku yo aja nganti pondok pesantren sing wis bocor. Kelebon aliran-aliran yang nyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang radikal, yang ekstrim, hati-hati. Selektif lho ya. Sidik-sidik bom, sidik-sidik bom, ngono kuwi. Bar ngono kuwi. Lah bom kok. Masa eneng bom kok crut. Kuwi kok bommu kuwi. Eh, yen praune wis apik, do gak nutuk waktune. Eh, aku le durung mangan, durung sarapan, durung apa. Nek teko kene iki tak pikir dienggokke nyang omahe mangan sik ngono. Ben semangat ngajine kuat suwe ora. Padahal panitiane yo ngerti lho, aku ket membengi istirahat, isu no hotel ket membengi istirahat, yo urung sarapan. Sampai tekan saiki yo urung dileboni apa-apa ngene. Tekan kene langsung dikon ceramah. Pikir ngono. Apa gak yo luwe. Ora perasaan blas iki panitiane. Moyo ditawani dahar riyen nggih ngono apa. Mobile gak ono bensine yo gak mlaku. Nyurung nang kuat pirang meter kae. Kapale apa ora ono bensin ora ono bahan bakare. Tak jahit lambemu. Nyuwun ngapunten. Lah terus sing nglakokke prau kudu profesional. Nah kodhae aja nganti amatir. Praune kuat, ora bocor. Ning sing nglakokke amatiran, nublek. Maksudnya delek ten gene pondok pesantren yang betul-betul dipimpin oleh seorang kiai yang kiai beneran. Aja kiai-kiaian. Kiai abal-abal apalagi kiai icikiwir. Kiai yang mempunyai nasab keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan sambung ke Hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jo gampang kena pengaruh saiki. Makane lek berguru ki namanya kiai, bener nasab keilmuane jelas. Sampeyan berguru nang gone Syekh-syekh Google. Lha sakniki anti-anti nggih ten gene Google niku kathah kitab-kitab salaf, kitab-kitab kuning niku sing dirubah kalih kelompok-kelompok sing dorang genah-genah kae. Tujuane kepengin merusak Ahlussunnah wal Jamaah. Nang kitab karangane Imam Syafi'i so dirubah isine. Karangane Imam Ghazali dirubah isine. Wong sakniki canggihe pol diedit, dirubah, disebarno. Makane paling selamat belajar kuwi teko guru. Mengrungokne teko radio, ora ketemu wonge, swara tanpa rupa entut kuwi. Belajarmu teko entut ilmumu ya dadi ilmu merek. Ilmu merek entut ilmu sing ndadekke fitnah ngono. Entut iki ndadekne fitnah to. Ngene sing entut ngono kuwi ya mesti cus sapa sing entut, sapa sing entut, sapa sing entut. Akhire ya dadi fitnah, terjadilah tutwuri Handayani. Sing entut mburi ngarep sing diarani ngono kuwi. Nggih sampun. Lah wong Kanjeng Nabi mawon menempuh perjalanan suci Isra